منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين أعزني الله إياكم kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk hamba-hamba yang Allah cintai dan Allah kehendaki mendapat kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki hamba ini mendapat kebaikan, Allah jadikan dia faham pada agama ini. Di samping kita bersyukur kepada Allah, Allah telah membimbing kita, menjadikan kita muslimin, mukminin. Sungguh ini adalah kenikmatan yang amat besar, ya ikhwah. Sampai-sampai dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, ketika menjelaskan firman Allah ta'ala, "Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab." Dan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kalian rizki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa batas. Rizki yang mana yang dimaksudkan Allah ini? Beliau menjelaskan, "Amma ni'matud dunyawiyah." Adapun rizki yang sifatnya kenikmatan duniawi, "Yaksulu bihil mu'min wal kafir." Ini bisa diraih oleh orang-orang mukmin, juga bisa diraih, didapat oleh orang-orang kafir. Semua Allah kasih. Kalau rizki berupa nikmat dunia. Adapun rizki yang bersifat nikmat ukhrawi, nikmat abadi, yaitu nikmatul ilm wal iman, nikmat ilmu dan iman, ini yaksulu mukmin, yang memperoleh hanyalah orang-orang mukmin. La yaksulu illa mukmina. Tidak akan diraih kecuali hanya oleh orang-orang yang beriman. Makanya ikhwah barakallahu fikum, Rasulullah SAW menyatakan, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib." Sungguh Allah Ta'ala memberikan nikmat dunia ini kepada orang yang Allah cintai, juga orang yang tidak Allah cintai. Semua Allah memberi mereka nikmat dunia, rizki duniawi. Namun kata beliau, "Wala yu'til iman illa man yuhib." Allah tidak memberikan nikmatul iman kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Perhatikan ini, barakallahu fikum. Nikmat yang kita peroleh ini adalah merupakan nikmat yang paling besar. Allah mengatakan kalau nikmat dunia ini diberikan kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan, jangan kita menganggap kebaikan itu Allah berikan kepada seseorang diukur dari dunia yang didapatkannya. Karena Allah katakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak satu pun makhluk binatang yang ada di muka bumi ini, ya, baik manusia dan yang lainnya, kecuali Allah telah menjamin rizkinya. Sehingga dia mukmin, dia kafir, dia taat, dia maksiat, Allah beri mereka rizki duniawi. Namun ingat ikhwah, siapa yang Allah beri nikmatul ilmu, nikmat ilmu, nikmat iman dalam kehidupan ini, sungguh itulah dia yang dimaksudkan Allah katakan dalam Al-Quran tadi, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada hamba yang Allah kehendaki tanpa batas, adalah rizki berupa ilmu dan keimanan ini. Perhatikan ya ikhwah, karena nikmat ilmu, nikmat iman ini tak bisa diukur dengan dunia. Kalau dunia ya ikhwah kecil sekali, sampai Nabi SAW mengatakan madunya indallahi ta'dilu janah ba'udah, tidaklah dunia ini di sisi Allah Ta'ala nilainya itu sama dengan satu sayap nyamuk. Tidak sama ya, tidak menyamai biar satu sayap nyamuk. Artinya tidak ada nilainya di hadapan Allah, kecil dan sangat sedikit. Ini dunia dengan seluruh isinya. Nah saya tanya, yang antum dapatkan di dunia ini, dunia seutuhnya atau kecil lagi kira-kira? Apa jawabannya? Yang kita dapat ini sedikit atau banyak dibandingkan dunia yang seluruhnya ya ikhwah? Ini menggambarkan jangan kita tertipu. Kita sudah diingatkan tadi waktu sholat, alhaakumut takatsur. Jangan sampai dunia bikin kalian lalai. Kalian berlomba untuk meraih dunia. Kalian terlena dengan dunia. Kalian lupa karena ambisi untuk memperbanyak dunia. Padahal ingat, dunia dengan seluruh isinya, biar seluruhnya milikmu sendiri, itu di sisi Allah tidak menyamai biar satu sayap nyamuk nilainya. Berarti apa? Kecil. Sehingga jangan kita mengukur kebahagiaan itu dari nilai duniawi ya ikhwah. Nikmat dunia ini sedikit akan kita tinggalkan. Yang justru nikmatnya besar di sisi Allah itu ada nanti di akhirat. Dan ini tidak akan didapatkan kecuali mereka-mereka yang Allah beri di dunia ini ilmu dan iman. Maka kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Itulah karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Allah Ta'ala zat yang memiliki karunia yang besar. Sehingga iwafila barakallahu fikum, Rasulullah SAW mengatakan, kalau nikmat dunia Allah berikan kepada orang yang Allah cintai, juga orang yang tidak Allah cintai, semua Allah kasih. Tapi satu, Allah tidak akan berikan nikmatul iman, nikmat ilmu, kecuali hanya pada orang yang Allah cintai. Sehingga antum bisa lihat ya, seluruh manusia dan makhluk di bumi semua dapat nikmat dunia. Tapi ketika kita melihat nikmat ilmu, apakah semua orang dapat? Apa jawabannya? Tidak semua orang dapat. Karenanya kata Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengatakan, ta'allamul ilma, kalian pelajari ilmu ini. Karena engkau terlahir ke dunia dalam keadaan jahil, bodoh, tidak punya ilmu. Ya, kita terlahir tidak punya ilmu. Pelajarlah ilmu ini. Innamal ilma bitta'allum. Sungguh ilmu hanya bisa didapatkan dengan belajar. Tidak mau belajar, tidak akan dapat ilmu. Kalau dunia engkau kerja dapat rezeki, tidak pun rezeki tetap Allah kasih. Tapi jangan kemudian menjadi pemalas. Maksudnya, ternyata ketika antum enggak kerja, juga masih bisa makan. Antum kerja, ya bisa makan. Artinya, ikhwah barakallahu fikum, Allah tidak akan menterlantarkan. Karena apa yang sudah Allah tuliskan untuk kita berkenaan dengan nikmat dunia, tidak akan Allah kurangi sedikitpun. Ya? Dan tidak akan ditambah dari jatah kita sedikitpun. Akan pas. Sampai kita mati pun akan disempurnakan oleh Allah. Maka ikhwah barakallahu fikum, baik-baiklah dalam mencari dunia. Jangan sampai membawa kita durhaka pada Allah Ta'ala dan melupakan nikmat yang besar yang akan kita tuju. Dunia akan kita tinggalkan. Rasulullah SAW pernah beliau menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, ya, berkenaan dengan dunia ini, ikhwah. Mad dunya fil akhirah. Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat yang Allah siapkan untuk orang-orang beriman, kecuali hanya seperti halnya engkau celupkan jarimu ke samudra, kau angkat. Fal yanzur bima yarji'a. Coba engkau perhatikan seberapa air yang kembali bersama tanganmu. Ada satu gelas ini, kita celupkan tangan di air, diangkat, lalu di tangan kita ada sebanyak gelas ini. Ada nampak kurang enggak air di samudra? Jawabannya tidak nampak kurang. Itu menggambarkan nikmat dunia yang Allah berikan untuk seluruh makhluk, kalau dibandingkan dengan yang Allah siapkan di akhirat, tidak ada bandingnya. Sehingga ikhwa barakallahu fikum, orang yang cerdas, dia tidak mau hanya sebatas dunia yang didapatkan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahutaala, andaikan nikmat akhirat sama nilainya dengan nikmat dunia, enggak perlu antum mencari akhirat. Habiskan dunia ini sepuas-puasnya. Ya, bikin sepuas-puasnya di dunia ini. Tapi karena ingat, akhirat itu lebih segalanya dan tak bisa dibandingkan dengan dunia, hati-hatilah. Jangan engkau merugi hanya karena mencari dunia, akhirat luput tak dapat. Kalau orang Jawa bilang apa, istilah peribahasa Jawa, buru uceng kelangan deleg, paham ya? Ini peribahasa Jawa dulu. Uceng tahu. Ternyata saya terus orang Jawa Barat, cuman tanya orang Jawa, orang tua dulu, apa sih bahasa ini, Pak? Uceng itu makhluk atau ikan yang kecil yang ada di air. Sedangkan deleg itu ikan besar. Jangan sampai kamu sudah punya ikan besar, ada ikan kecil, kamu sibuk cari yang kecil, yang besar lepas darimu. Jangan sampai. Rugi apa enggak? Paling rugi. Itu orang-orang yang paling rugi siapa mereka? Alladzina astarawud dalalata bil huda. Orang yang paling rugi adalah orang yang menukar petunjuk dengan kesesatan. Dia tukar dunia dengan agamanya. Fama rabihat tijaratuhum. Tidak akan bahagia perniagaan perdagangan mereka itu. Ya. Wa ma kanu mutadin, dan mereka tidak akan mendapat petunjuk. Maka ihwa barakallahu fikum, kebahagiaan kita ini tergantung dari perkara dua ini. Ilmu yang dengannya kita beriman, kemudian diamalkan ilmu tersebut menjadi amalan-amalan soleh. Karena yang Allah katakan dalam firman-Nya, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa melakukan amal saleh, laki-laki atau wanita, dan dia seorang mukmin, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami beri ia kehidupan yang baik. Itu di dunia. Allah berikan kebaikan hidup. Apa kebaikan hidup di dunia? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, yang dimaksudkan fid dunya hasanah, seseorang mendapatkan kebaikan dunia kalau Allah memberikan ia petunjuk, kemudian dia diberinya, ya, dia menjadi orang yang soleh, diberinya istri yang solehah, diberinya tempat tinggal yang luas, diberi kendaraan yang nyaman, diberi anak keturunan yang soleh, diberi rizki yang halal. Itulah dunia yang baik yang Allah berikan kepada hamba yang beriman. Di akhirat Allah berikan dia keselamatan dari azab neraka, dan Allah masukkan ia ke dalam jannah. Tapi ini mengingatkan kepada kita semua untuk melihat betapa besar nikmat yang sudah kita dapatkan dari Allah, yaitu nikmat ilmu, nikmat iman. Sehingga kita bermajlis ini adalah juga karunia Allah Ta'ala, yang semoga dengan majlis kita ini kita saling mengingatkan satu sama lain, saya dan antum semuanya, untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Ta'ala, untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Karena sungguh dengan cara inilah, cara kita duduk dalam majlis ilmu, Allah akan meninggikan derajat kita di atas derajat orang-orang yang beriman. Dengan iman, Allah mengangkat derajat kita. dengan ilmu lebih lagi. Allah katakan dalam surat Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang Allah beri dia ilmu, Allah angkat lebih tinggi derajat-derajat mereka. Ikhwani fiddin, a'azina wa iyyakum. Dalam kesempatan yang mulia ini akan kami sampaikan satu nasihat yang datang dari Allah Ta'ala. Disebutkan dalam surat Tahrim ayat yang ke-6, di mana ini adalah amanah yang ada di pundak kita semua. Amanah terhadap diri kita pribadi, amanah atas keluarga kita, tanggung jawab kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jaga, pelihara, bentengi dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Allah mengingatkan kita supaya kita berpikir dengan kalimat ini. Bagaimana caranya kita membentengi diri, menjaga kita, diri kita, keluarga kita jangan sampai masuk neraka? Sungguh ikhwah barakallahu fikum, tentunya ini renungan jawabannya ya, bagi mereka orang-orang yang dapat petunjuk Allah Ta'ala, dia akan tahu dengan cara apa kita membentengi diri kita dari azab neraka ini. Maka hadirin, jawabannya dengan mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Karena itulah adibu wa alimu, didik dirimu, didik keluargamu, ajari dirimu dengan ilmu, ajarkan pada keluargamu ilmu ya, tentang agama ini supaya mengerti petunjuk, kemudian mengikuti petunjuk, mengamalkannya maksudnya, dan bersabar di atas petunjuk. Inilah caranya. Karena Allah katakan dalam surat Thaha 123, wa man tabi'a hudaya la yadillu wa la yasqa. Siapapun orang yang mengikuti petunjukku, kata Allah, la yadillu, dia tidak akan sesat di dunia, wa la yasqa, dia tidak akan celaka di akhirat. Itulah maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mengingatkan dengan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka. Beliau mengatakan, adibu mu'adimu. Kamu harus mendidiknya, kamu harus mengajarinya. Terutama siapa? Anak-anakmu. Karena ia adalah generasi penerusmu. Yang kemungkinan besar akan memberi syafaat padamu. Mengangkat derajatmu. Kalau kau berhasil mendidik mereka. Ingat ikhwah. Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Ada seorang yang di surga, Allah angkat derajat dia sampai dia sendiri merasa tidak pantas dengan kedudukan yang begitu tinggi. Diangkat terus derajatnya di sisi Allah Ta'ala di surga. Dia bertanya, "Anna li hadza? Kenapa aku ini?" Ya, tidak kayak enggak semestinya seperti itu terjadi. Sehingga dia heran, kenapa aku ini? Allah jawab, kata Rasul SAW dikatakan kepada dia, "Dzalika bistighfari wa ladakallak." Itu disebabkan karena permintaan ampun anakmu untukmu. Itulah ikhwah, hal yang harus kita sadari. Kenapa Allah perintahkan kita mendidik keluarga kita? Dan tentunya untuk mendidik keluarga, kita sendiri butuh ilmu enggak? Guru sebelum ngajar butuh ilmu enggak? Bagaimana guru ngajar kalau dia bodoh enggak punya ilmunya? Kan enggak mungkin. Begitu kita ini enggak mungkin akan mampu kecuali kita punya ilmu. Ilmunya petunjuk Allah Ta'ala ini. Maka ketika kita duduk bermajlis seperti ini ikhwah, barakallahu fikum, ini karunia besar dari Allah Ta'ala. Manfaatkan sebaik mungkin untuk mengingatkan diri kita, menyadarkan diri kita, dan mengoreksi diri kita. Mana hal-hal yang kita perlu benahi, mana kekeliruan dan kekurangan kita. Karena sungguh bahagialah orang yang bisa mengantarkan diri dan keluarga ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tentunya di dunia ini tidak ingin melentarantarkan istri dan anak kita. Antum rela kerja pagi sampai sore, bahkan kadang lembur, ya, walaupun kerja berat, peras keringat, tetap antum jalani, betul? Untuk mereka, supaya apa? Hidup layak, punya tempat tinggal, punya bisa makan, bisa berpakaian layak. Coba perhatikan perjuanganmu, perjuangan kita, begitu ikhlas kita menjalaninya. Tapi satu hal, terkadang kita lalai. Ancaman yang besar yang mendepan, yang dihadapi kita itu neraka. Kadang-kadang kita lupa mengingatkan anak-anak kita, istri kita, untuk menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita lupa. Seperti Allah katakan kepada Nabi SAW, wa'mur ahlaka bisolat fastabir. Kau perintahkan anak-anakmu sholat, kau sabarlah dalam memerintah atau mendidik dia. Inilah ikhwah. Dan sungguh ikhwah barakallahu fikum, Allah telah mengingatkan diri kita. Kenapa kita mesti belajar? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibad. Kami Allah tawarkan ini amanah kepada langit, pada bumi, kepada gunung. Fa'abainaha ayyahmilnaha. Semua menolak. Tidak sanggup memikul amanah itu. Wasfakna minha. Semua merasa berat. Khawatir tak bisa menjalankannya. Ternyata wahamalahal insan, manusia sanggup untuk menerima itu amanah. Dan Allah katakan, aib kita Allah bongkar supaya kita sadar. Apa kata Allah Ta'ala? Innahu kana dzaluman jahula. Dalam surat Al-Ahzab ini Allah sebutkan, sungguh manusia itu dzaluman, banyak kezalimannya, jahulan, banyak kebodohannya. Betul enggak? Bagaimana kita tidak, sedangkan kita lahir pun dalam keadaan tidak punya ilmu. Hadirin, Allah sudah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian enggak ngerti apa-apa. Nah, ketidaktahuan ini akan hilang kalau kita mau belajar. Kalau kita enggak mau belajar, maka akan terus dalam keadaan tidak tahu. Nah, ini yang berbahaya. Maka ikhwah barakallahu fikum, kita belajar ilmu ini niatkan untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita. Karena ini yang menghalangi seseorang dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Yang menghalangi orang dari petunjuk Allah, kejahilannya. Orang kalau enggak ngerti ilmu, akan benci dengan ilmu dan orang-orang yang mengamalkan ilmu. Orang yang enggak ngerti tauhid akan benci dengan tauhid dan benci dengan orang-orang yang menjalankan tauhid. Karena itulah Imam Ibnu Qayyim mengatakan, man jahila syai'adahu wa ada ahlahu. Orang yang tidak mengerti sesuatu akan membenci atau memusuhinya dan memusuhi pengikut-pengikutnya, pelaku-pelakunya. Wajar. Ya ikhwah, kalau di zaman Rasulullah SAW begitu besar kemarahan orang-orang musyrik ketika Nabi tampil mengamalkan tauhid. Begitu di zaman kita, begitu besar kemarahan orang ahlu bid'ah ketika tampil mengamalkan kita sunnah. Marah mereka. Ini sunnatullah. Karena Allah katakan, "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid." Tidaklah mereka bangkit kemarahannya kepada kalian kecuali karena kalian beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid. Itu. Nah, ikhwah, seiring dengan beratnya tanggung jawab diri kita menjaga diri dari api neraka, belum lagi kita harus menghadapi subhat-subhat yang ada. Memilih dari sekian banyak subhat yang ada. Hingga harus kita Pak ekstra hati-hati dalam mendidik diri, mendidik istri, mendidik anak kita, pilih ilmu yang benar. Maka berikut ikhbar kalau fikum, kita ingin sedikit membahas bagaimana pendidikan di rumah untuk menjadikan anak-anak kita soleh-solehah. Guna meraih apa? Meraih kebahagiaan yang Allah janjikan. Sungguh ikhwa barakallahu fikum, Rasulullah SAW itu telah menyampaikan kepada kita bahwa kebahagiaan hanya akan diraih dengan dua perkara ini: taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, kebahagiaan diraih. Dan ingat, bukan dengan kita memberikan nafkah kepada anak istri, membuatkan rumah mewah, membelikan kendaraan yang mewah, memberi makanan hidangan yang mewah, itu akan membawa mereka kepada kebahagiaan. Itu semu hanya sebatas dunia, dan itu bukan di situ kebahagiaan. Ya, tapi hakikat kebahagiaan kalau kita bisa sampai membawa mereka kepada tingkat ini. Apa kata Allah Ta'ala? Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannati faqad faz. Siapa yang Allah Ta'ala selamatkan ia dari api neraka, Allah masukkan ke dalam jannah, itulah hakikat orang yang bahagia. Dan Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia itulah orang yang mendapat kebahagiaan yang besar. Sehingga ikhwah, barakallahu fikum, kita ini tidak ngerti ilmu dalam mendidik istri, dalam mendidik anak, kita enggak punya ilmu. Kita hanya diperintahkan oleh Allah, teladani Nabi. Ikuti cara Nabi. Dan Nabi telah jelaskan semua dan dipraktekkan semua dan disaksikannya oleh para sahabat. Sehingga ambillah ilmu dari mereka. Apa yang mereka tuturkan tentang kehidupan Nabi dalam mendidik diri istri dan anak-anaknya, sehingga mereka menjadi penduduk surga semuanya. Subhanallah ikhwah, ini yang harus kita teladani. Karena Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW teladan yang paling baik. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Pertama, bagi orang yang dia ingin jumpa Allah, yang kemudian ingin selamat di akhirat. Wa dzakarul katsira, dan banyak-banyak ia berzikir kepada Allah. Ingat ikhwah, pendidikan dalam agama ini yang diajarkan Rasulullah SAW, bukan engkau sebagai orang tua menyekolahkan anakmu sampai sarjana, sampai dapat titel S1, 2 atau S3, ya, atau sampai punya titel ijazah profesor, doktor, magister dan yang sebagainya. Bukan itu target pendidikan kita, tapi target pendidikan kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Ini yang penting, harus kita ingat. Mendidik mereka menjadi anak yang soleh, solehah. Kalau mereka nanti jadi dokter-dokter yang soleh, bagus. Daripada dokter tapi gak ngerti agama, sarjana diraihnya tapi gak ngerti agama, doa saja gak bisa, orang tua mati bingung mau siapa yang doakan, mau bagaimana doainya. Akhirnya panggil tetangga, ayo tolong berdoain bapak saya. Lo kenapa kamu gak doain? Saya gak tahu, sarjana kok gak bisa doa. Lihat hadirin. Tapi kalau anak yang soleh, subhanallah, Rasulullah SAW mengatakan, idza matal insan yang qata amalu, kalau kalian manusia mati, semua amal kalian putus, kecuali tiga. Pertama, sodakatun jariyatun. Kedua, ilmu nintafa'ubi, ilmu yang manfaat. Ini yang ketiga, waladun soleh yadmullah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kadang orang tua ini dalam pola pikirnya khawatir kalau anaknya gak jadi sarjana, nganggur, gak jadi orang. Kalau di pesantren nanti kamu gak jadi orang, jadi apa? Nah, maksudnya gak bisa jadi pegawai. Padahal hadirin, berapa sarjana yang nganggur, ijazah dicampakkan, dia terima jadi pengangguran. Betapa banyak. Tapi ternyata kita dapati, subhanallah, santri-santri yang dari pesantren-pesantren kita Ahlussunnah, hampir tak ada yang dapati mereka nganggur. Tidak ada. Semua dibutuhkan, kirim sana, kirim sana, kirim sana. Masya Allah, hadirin, semua umat Islam di seluruh Nusantara butuh untuk tampilnya generasi muda yang berilmu untuk membimbing sekian bukan ribu, mungkin jutaan masjid di seluruh Nusantara ini. Butuh anak-anak muda menjadi penerus orang tua untuk membimbing umat. Dan siapa yang akan bisa? Mestinya kita siapkan anak-anak kita yang siap menghadapi kehidupan dunia, bukan yang siap menjadi budak dunia. Ingat para sahabat, dididik Rasulullah SAW dengan ilmu, dengan akidah yang benar, sehingga di tangan mereka dunia ditaklukkan. Antum bisa bayangkan, mana ada sejarah dari anak-anak kita 15 tahun sudah jadi panglima. Ada panglima jenderal baru 15 tahun umurnya? Ada? Tidak ada. Tidak ada toh? 15 tahun lagi SMP lulus, bisa apa? Belum bisa apa-apa, paling jadi komandan pramuka. Nah itu ya, baris berbaris bisanya. Ini Usama bin Zaid, Masya Allah, 15 tahun diangkat Rasulullah SAW jadi panglima, memimpin melawan pasukan bukan sekecil kampung Romawi yang dihadapinya. Bukan Roma itu sudah negara besar. Lihat, beliau wafat, pasukan ini terhenti, dilanjutkan Abu Bakar, ditunjuk tetap dia sebagai panglima, berangkat tetap Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain para sahabat yang senior di belakang. Karena ini pilihan Rasulullah SAW. Dan apa yang terjadi? Apakah Nabi sembarang memilih ini? Tidak. Nabi enggak sembarang pilih orang. Artinya keberhasilan didikan Rasulullah SAW, belum Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ini anak-anak muda yang Masya Allah luar biasa. Mental mereka itu tak bisa dilawan dengan kekuatan biasa. Lihat Romawi bisa takluk dengan anak-anak muda, generasi dari para sahabat radhiyallahu anhum ikhwah. Dan mereka dididik bukan menjadi budak dunia, tapi didik untuk menaklukkan dunia. Mana lebih mulia, jadi budak dunia atau menaklukkan dunia? Lebih mulia mana? Kok gak ada jawaban? Bingung? Benar apa salah? Nah, jangan bingung. Yang lebih mulia, dunia takluk di tangannya. Bukan dia takluk pada dunia, kesana sodorkan lamaran, kesini sodorkan lamaran, ditolak, ini ditolak, ah sudah nganggur saja. Jadi jalanan gak karuan. Ini menjadi dunia gak butuh, dia gak dapat. Dia butuh dunia, tapi dunia gak butuh dia. Coba apa gak sedih? Dia butuh dunia, butuh kerja, tapi gak ada orang butuhkan kerjaan dia. Nganggur. Tapi kalau anak soleh ya ikhwah, barakallahu fikum, gak ada istilah nganggur. Rezeki tetap Allah yang jamin. Ya, itu. Maka bilang kepada istri-istri kita, jangan sampai keliru mendidik anak kita. Karena sungguh kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu anak kita semua lahir dalam keadaan fitrah. Ya, suci bersih kayak lembar kertas yang belum ada noda. Sehingga kata Rasulullah SAW, fa abawai ayuhawidani ayunasirani ayumajisani. Ini orang tua yang berperan nantinya mendidik dia jadinya Yahudi atau akan jadi Nasrani atau jadi Majusi. Hadirin, hati-hati ini. Fitrah kita manusia itu adalah cinta kebenaran, cinta kebaikan. Itu fitrah manusia. Yang Allah katakan dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hambaku semua hanif, lurus menghadap Allah, bertauhid pada Allah. Dan Allah katakan fitratallah alladzi fatarun nas ala, ini fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah ini. Sehingga jujur saja kita sadari, kita akui. Kenapa ada penjahat? Taubat. Kenapa ada orang yang bejat, rusak, hancur akhlaknya? Taubat. Kenapa? Karena hati kecilnya, fitrahnya masih ada. Dan fitrah manusia kalau berbuat dosa pasti tidak akan tenang. Makanya antum bilang, ya, kadang-kadang kita tersadar istilah hati kecilku ini enggak terima sebenarnya. Saya harus enggak sholat ini saya enggak terima. Apa hadirin? Karena kita ingin sholat, kerjaan kita melarang sholat. Berontak. Yang berontak apa? Hati kecilnya katanya. Ini fitrah kita sebenarnya. Cinta kebenaran, cinta kebaikan. Dan untuk ini Allah utus-utusannya, Allah turunkan kitabnya, supaya fitrah kita terbimbing dan tumbuh di atas petunjuk, jalan sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala. Ini harus kita ingat. Sehingga bimbing anak-anak kita yang masih dalam keadaan fitrah ini dengan bimbingan-bimbingan islami. Bimbingan-bimbingan yang benar secara Islam. Jangan dinodai hadirin. Pilih yang baik untuk mendidik mereka. Makanya Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya, ya, beliau ditanya anil birri wal ism. Beliau ditanya tentang albir al ism, albir kebaikan-kebaikan, al ism dosa. Apa jawab beliau? Albirru husnul khuluq. Albir kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Adapun dosa itu ma haka fi sadrika. Yang namanya dosa itu sesuatu yang bikin hatimu resah, enggak tenang. Dan engkau malu, enggak suka kalau orang lihatmu. Maka hadirin, lihat saja kalau orang berbuat dosa, pasti hatinya akan muncul keresahan. Enggak bisa dipungkiri. Kalau dia paksa diri untuk biasa-biasa dengan dosanya, itu nafsu yang menutupi dia. Tapi tetap fitrah akan berontak. Ya, sehingga ihbar kalau fikum bagi orang mukmin yang masih ada fitrah pada jiwanya, kesucian hatinya, ketika berbuat dosa pasti dia akan muncul, ya, rasa khawatir dengan dosanya, dia akan segera rujuk taubat kepada Allah Ta'ala. Tuh, mukmin hatinya akan menjadi apa? Menjadi pembimbing dalam hidupnya. Jadikan hatimu nahkoda dalam pelayaran hidupmu ini, mengarungi samudra kehidupan ini. Ya, tentunya harus bimbing dengan ilmu. Maka ihwal barakallahu fikum, untuk menyingkat waktu, kami sampaikan di sini unsur-unsur penting dalam mendidik anak-anak kita di rumah. Ini memang tugas wanita, tapi tidak hanya wanita yang perlu tahu. Kalian para suami sebagai memimpin, seperti yang Allah katakan dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Bima faddalallah, karena kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Keutamaan-keutamaan yang Allah lebihkan dia atas wanita. Laki-laki punya kelebihan. Dari sisi fisik lebih kuat, dari sisi pikiran lebih, dari sisi, ya, kemampuan. Dan juga bima anfaqu, dari sisi apa? Nafkah. Kalau wanita, dikatakan wanita ini makhluk yang punya dua kekurangan, kurang akalnya, kurang agamanya. Itu kata Rasulullah SAW. Protes, kenapa ya Rasulullah, wanita dikatakan kurang agama, kurang akalnya? Bukankah kalian tiap bulan ada haid datang sehingga kalian gak bisa sholat? Laki-laki pernah haid? Hah? Kalau wanita ada tiap bulan datang bulan sehingga kurang agamanya, gak sholat dia, gak puasa dia. Laki-laki jalan terus. Kurang akalnya laki-laki dalam persaksian satu orang, perempuan harus dua orang. Ini ketetapan dari Allah Ta'ala. Sehingga laki-laki yang dipimpin, wanita yang dipimpin. Nah, ketika suami istri masuk dalam satu rumah tangga, ini dua orang yang berperan mendidik anak-anak yang akan lahir, untuk kemana mereka dibawa. Hadirin, mau ke surga atau mau ke neraka? Kalau kita di dunia enggak ingin menyengsarakan mereka, padahal sebentar saja kita di dunia, mestinya kita berpikir jangan mereka sengsara nanti di akhirat. Mestinya kita berpikir. Maka untuk itulah ikhwah barakallahu fikum, pertama harus kita didik putra-putri kita. Yang pertama unsur terpenting adalah pendidikan, keimanan dan keilmuan. Tarbiyatul imaniyah ilmiyah, keimanan dan keilmuan, didik mereka. Penting sekali. Supaya mereka menjadi anak-anak yang saleh. Dan pendidikan ini, khabarakallahu fikum, itu dimulai bukan setelah anak lahir, tapi pendidikan ini dimulai dari semenjak anak itu belum lahir. Maka dikatakan ulama salaf, wahai anakku, aku telah berbuat baik kepadamu sampai kamu besar dan dari sejak engkau lahir bahkan. Anak yang bertanya, wahai ayah, bagaimana mungkin engkau berbuat baik kepadaku sedang aku belum lahir? Kata bapaknya, benar, karena aku telah memilih seorang wanita untuk melahirkanmu, wanita yang solihah, wanita yang berilmu, sehingga engkau menjadi mulia seperti ini. Lihat, hadirin, ya, ini urusan untuk anak keturunan kita. Sedangkan namanya petani saja, untuk urusan mau tanam tembakau harus pilih bibit tembakau yang unggul. Mau tanam padi harus bibit bibit padi yang unggul. Tanam mangga, bibit mangga yang unggul. Urusan barang sepele, barang dunia, harus pilih bibit yang unggul. Dan ingat juga, kenapa sih harus pilih bibit unggul? Supaya hasilnya lebih unggul, kan begitu. Terus perhatikan, yang namanya petani ngerawat tanaman padi itu setelah mau panen atau sejak tanam sudah dirawat? Sejak nyebar dirawat atau dibiarkan? Apakah petani ngambur padi disebar ser begitu, dibiarkan tanpa dikasih air, tanpa diperhatikan begitu? Pasti diperhatikan airnya biar tumbuh bagaimana, diperhatikan ada hamanya tidak. Begitu ditanam juga sama, diperhatikan terus. Ini urusan pertanian ya ikhwah. Ingin hasilnya bagus, perhatiannya masya Allah ya. Airnya diperhatikan jangan sampai kurang, pupuknya diperhatikan, obatnya diperhatikan, masya Allah. Lah anaknya untuk dipanen nanti di akhirat biar jadi anak yang soleh, yang bisa mengangkat derajat orang tua, tidak pernah diperhatikan. Sholat juga terserah, enggak sholat juga terserah. Ngaji atau enggak ngaji terserah. Bisa ngaji atau tidak terserah. Yang penting sekolah. Hadirin ingat, bukan yang penting sekolah ini sekarang, yang penting jadi anak soleh ini penting. Makanya hadirin, Rasulullah SAW membimbing kepada kita, kalau engkau ingin masuk dalam pernikahan, bagi yang belum maksudnya, yang sudah tinggal diperbaiki, yang belum, pilih calon ibu yang solihah. Jangan sembarang. Begitupun wanita, kalau mau terima lamaran, pilih yang solihah, yang solih maksudnya, pilih yang beragama, yang berakhlak mulia, ya, yang berakhlak mulia. Jangan yang membawa harta banyak. Karena apa hadirin, tidak menjamin kekayaan itu mengantarkanmu pada kebahagiaan rumah tanggamu, tapi kesolehan itu yang akan menjamin. Rasulullah SAW menyampaikan pada kita itu. Tunkaul ma'al arba'in, wanita dinikahi karena empat. Jamaliyah, cantiknya, hasabiyah keturunannya, limaliyah hartanya, yang terakhir lidinya agamanya. Tapi dari semua empat ini beliau katakan fadfar bidzati din, yang kau utamakan yang beragama. Karena itu untuk keselamatan kita. Begitupun laki-laki, pilih kata beliau, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang padamu orang yang kau ridho agamanya, akhlaknya, nikahkan dia. Adzan dulu. Baik hadirin, kita adzan dulu, sambung sedikit. Ya,